bareng teman-temanku Lagista ya, dan juga teman-teman dari AR, ada Admedia, seluruh kerabat kerja pendukung yang hadir luar biasa, Angga M Production, terima kasih. Semoga Lagista. Goyang semuanya ya, jadi sebagai ini buat bunda-bunda cantik, goyang semuanya. TBS. Hanya kau yang aku sayang. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Hanya satu untuk dirimu. Yeah. Wow. Tak amini ah. Eh?